anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Bertanya. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Bel sekolah telah berbunyi. Tanda anak-anak harus masuk ke dalam kelas. Dito, Arya, Lucy, Pita, dan teman-temannya berbaris rapi. Pagi itu, mereka kelihatan ceria dan semangat. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semua sehat dan semangat kan? Kabar baik, Guru. Anak-anak, siapa yang pernah melihat gajah? Saya, Bu Guru. Telinganya besar. Saya, Bu. Hidungnya panjang. Ya, semua sudah pernah lihat gajah. Nah, anak-anak, gajah itu juga bersekolah seperti kalian. Hah? Sekolah? Gajah sekolah. Anak-anak menjadi riuh mendengar Bu Guru menyebutkan ada sekolah gajah, sehingga semua bersamaan menanyakan tentang sekolah gajah. Wow, terus tempatnya di mana? Gajah juga sekolah, Bu Guru. Kenapa sekolah, Bu Anti? Gajahnya sekolah di mana, Bu Guru? Kok gajah sekolah sih, Bu Guru? Bu Guru jadi tidak bisa mendengar dengan jelas pertanyaan kalian kalau bertanya bersama-sama. Anak-anak, coba bergantian ya. Silahkan acungkan tangan kalian terlebih dahulu. Saya duluan. Tidak usah berebut, satu-satu ya. Tapi sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tentang etika bertanya. Anak-anak memperhatikan ya. Baik, Bu. Ada beberapa etika dalam bertanya. Nah, apa saja itu anak-anak? Tunjukkan tangan ketika hendak bertanya. Lalu ucapkan terima kasih ketika diberi kesempatan bertanya. Kemudian gunakanlah bahasa yang sopan. Nah, waktu yang tepat untuk bertanya adalah ketika guru selesai menjelaskan. Jangan lupa untuk selalu menghargai pertanyaan teman lain dan tidak mentertawakannya. Terakhir, dengarkanlah jawaban dengan seksama. Paham semua anak-anak? Paham, Bu Guru. Saya mau tanya, Bu Guru. Silahkan, Pita. Terima kasih, Bu. Di mana ya sekolah gajah itu, Bu Guru? Sekolah gajah ada di Lampung. Tempat belajarnya tidak seperti kelas kita, nak, tapi di lapangan yang luas. Tanya, Bu Guru. Ya, silahkan Arya. Kamu mau tanya apa? Terima kasih, Bu. Gajah-gajah itu belajar apa, Bu Guru? Macam-macam. Gajah-gajah itu belajar duduk, belajar menari, belajar bermain bola, berlari-lari kecil, dan masih banyak sekali yang bisa diajarkan kepada gajah. Hai teman, ayo kita dengar bersama. anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang etika bertanya. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Kita harus ingat-ingat ya, ada 6 etika bertanya. 1. Tunjuk tangan atau mengacungkan jari ketika hendak bertanya. 2. Ucapkan terima kasih ketika diberi kesempatan untuk bertanya. 3. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. 4. Bertanyalah ketika guru selesai menjelaskan. 5. Hargai pertanyaan teman lain dan tidak menertawakannya. 6. Dengarkan jawaban dengan seksama. Jadi, jangan lupa acungkan tangan jika hendak bertanya. Bertanya secara bergantian membuat kita lebih nyaman. Kita bisa mendengarkan jawabannya dengan lebih jelas. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!